إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd ayyuhal muslimun yarhamukumullah. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, barang siapa mengerjakan amal soleh, min dhakarin aw untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang beriman. Kata Allah Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami memberi balasan mereka di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, yang patut kita tanyakan kepada diri kita masing-masing ketika Allah Ta'ala mengatakan barang siapa mengerjakan amal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, kita mesti bertanya kepada masing-masing diri kita, apakah iman kita sudah iman yang hakiki? Apakah kita sebagai seorang mukmin ini sudah mukmin yang beneran? Karena Al-Qur'an juga menyatakan bahwa ada orang-orang beriman tapi musyrik. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musyrik. Kemudian dalam surat Al-An'am Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Jadi ma'asyiral muslimin, ada orang-orang beriman tapi musyrik. Ada orang-orang beriman tapi munafik. Ada beriman tapi mohon maaf kafir misalnya. Nah, jangan sampai kita beriman tapi pada sisi yang lain kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada siang hari ini ma'asyiral muslimin, kita akan berbicara tentang hakikat iman. Apa saja hakikat iman? Seseorang dikatakan mukmin itu bagaimana kondisinya? Pertama kali ma'asyiral muslimin adalah ketika kita yakin bahwa Allah taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Seburuk apapun kondisi kita, kita harus yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Betapa banyak dari kita, padahal dia juga sholat di masjid, padahal dia juga haji, sedekah, puasa, tetapi ketika tertimpa musibah dia su'udzon kepada Allah taala. Allah telah menzalimi aku, Allah telah dan lain sebagainya, su'udzon kepada Allah taala, padahal ini adalah sifat orang munafik. Mari kita perhatikan keteguhan ibunda kita Hajar ma'asyiral muslimin. Ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada satu lembah yang tidak ada tanamannya, tidak ada sumber air, tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim, beliau hanya bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk ini? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengangguk, Siti Hajar langsung mengatakan, idzan lan yudhi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itulah iman yang mesti kita miliki ma'asyiral muslimin. Ketika kita sudah yakin Allah taala tidak akan menyia-nyiakan kita, meskipun kita meninggal dunia, anak kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang dijelaskan Allah taala dalam ayat 82 surat Al-Kahfi. Wa amal jidaru, adapun dinding, wahai Musa, yang tadi engkau saya ajak untuk membenarkannya karena mau roboh. Fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah, maka itu adalah milik dua anak yatim di kota. Bapaknya sudah mati, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaannya ma'asyiral muslimin bukan sembarangan, mengutus dua orang nabi, Nabi Musa sama Nabi Khidir, hanya untuk membetulkan, membenarkan tembok yang mau roboh itu. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, dan di bawah dinding itu ada harta simpanan bagi mereka berdua. Tentunya kalau tembok dibiarkan jatuh ma'asyiral muslimin, harta simpanan akan kelihatan. Ketika kelihatan diambil orang. Makanya Allah taala mengirim Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk membenarkan tembok itu. Kenapa Allah taala mengatakan, kenapa Allah taala melakukan itu ma'asyiral muslimin? Jawabannya adalah pada ayat yang sama, wa kana abuhuma shaliha, karena bapak mereka berdua dulunya adalah orang saleh. Kalau kita ingin anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita minta kepada Allah dan kita berusaha agar kita semua menjadi orang saleh. Jangan paksa anak kita untuk saleh tapi kita tidak mau saleh, maka itu akan kebalikannya ma'asyiral muslimin. Maka hakikat iman yang pertama adalah yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jangan sampai kita su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mempedulikanku, Allah tidak pernah mengabulkan doaku, Allah lebih baik kepada orang kafir itu, naudzubillah. Itu adalah sifat orang-orang munafik. Kemudian ciri kedua ma'asyiral muslimin bagi hakikat iman sebagai seorang mukmin itu, dia senantiasa menganggap dan menghadirkan perasaan bahwa Allah taala sangat dekat kepadanya. Karena saking dekatnya Allah taala, maka dia tidak berani macam-macam. Ketika kondisi sendirian, ketika kondisi di depan banyak orang, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri orang munafik adalah semangat ketika di depan banyak orang, tetapi ketika sendirian dia melakukan semua yang dia lakukan daripada dosa dan tidak semangat beribadah. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya, karena pada saat subuh dan isya jarang orang. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Karena itu di antara doa para ulama yang sering mereka ucapkan agar Allah memberikan kepada kita perasaan ihsan, agar Allah memberikan kepada kita lebih baik ketika sendiri daripada di hadapan banyak orang, adalah Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan batin saya, perbuatan saya yang tersembunyi lebih baik daripada yang kelihatan. Mari kita kembali kepada sirah ma'asyiral muslimin. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Amirul Mukminin radhiyallahu an, ada seorang ibu-ibu yang menyuruh anak putrinya mencampur susu dengan air. Kemudian putrinya bilang, "Wahai ibu, Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu dengan air." Ibunya bilang, "Wahai putriku, Khalifah tidak tahu kita." Maka putrinya mengatakan, "Wahai ibu, kalau Amirul Mukminin tidak melihat kita, maka Rabbnya Amirul Mukminin tahu akan kita." Padahal Umar bin Khattab di luar mendengar percakapan mereka, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang senantiasa menghadirkan perasaan ini, sehingga senantiasa takut kepada Allah fi sirri wal alan, baik dalam kondisi sendiri maupun terang-terangan. Kemudian di antara hakikat atau ciri iman hakiki seseorang, ma'asyiral muslimin, adalah dia ridha kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa apapun yang ditakdirkan Allah itulah yang paling baik. Meski ketika kehilangan barang berharganya, meski ketika kehilangan orang tercintanya. Mari kita lihat kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Seorang wanita ditinggal mati suaminya yang bernama Abu Salamah. Betapa berat, ma'asyiral muslimin, istri ditinggal suami atau kebalikannya. Tapi yakinlah itulah yang paling baik. Ummu Salamah mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha." Inna lillah, kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Meskipun dia kembali duluan, kita sebentar lagi, besok, lusa, bulan depan, tetap akan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu sesuatu yang pasti terjadi. Kita diperintahkan ridha, ma'asyiral muslimin. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikan pahala kepadaku pada musibah ini. Wa akhlifli khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Ummu Salamah, dia tahu ini takdir Allah Ta'ala. Dan dia mengucapkan doa tadi, ma'asyiral muslimin, meskipun hatinya bertanya-tanya, siapakah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Abu Salamah itu sahabat muhajirin awal, pertama-tama masuk Islam. Dan dia juga ikut hijrah dua kali. Ke Habasyah dia hijrah, ke Madinah juga hijrah. Bertanya-tanya dalam hati, siapa yang lebih baik daripada Ummu Salamah, daripada Abu Salamah? Tapi subhanallah, akhirnya dia pun mendapatkan doanya, Allah mengkabulkan doanya, dia pun dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, andaikan Abu Salamah tidak pernah meninggal dunia, kira-kira bisa tidak Ummu Salamah menjadi ummahatul mukminin dengan menjadi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Kemudian hakikat iman, cirinya, ma'asyiral muslimin, yang keempat adalah seorang mukmin itu senantiasa meletakkan di hadapan matanya bahwa semua perbuatannya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, banyak, besar, kecil, baik atau buruk, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kebaikan meski sebesar dzarrah, meskipun enggak ada orang yang tahu, ketika Allah Taala tahu, yarah, Allah pasti akan memberikan kepadanya balasannya. Sebaliknya juga seperti itu, ma'asyiral muslimin. Makanya ketika banyak orang pura-pura lupa hutangnya, pura-pura tidak mengerti kewajibannya. Ini berarti bukan orang mukmin ini meskipun ahli sholat. Karena orang mukmin itu senantiasa meletakkan pada matanya bahwa apapun yang dikerjakannya pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh kita ma'asyiral muslimin, kambing saja akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah." Pasti kalian akan menunaikan hak-hak itu, memberikannya kepada para pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, hingga didatangkan kambing tidak bertanduk untuk mengkisos, untuk membalas kambing bertanduk yang dahulu menanduknya. Itu kambing. Maka bagaimana dengan kita manusia, ma'asyiral muslimin? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, ciri-ciri iman yang hakiki sangat banyak, tetapi tentu tidak cukup jika disebutkan semuanya pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin. Saya cukup memberikan contoh saja. Sekarang poin yang kelima, di antara ciri iman yang hakiki adalah seorang hamba itu senantiasa memperbarui taubat, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengakui dosa-dosanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum dalam setiap hari beristighfar antara 70 sampai 100 kali, maka bagaimana dengan kita semua? Seorang muslim itu, ma'asyiral muslimin, dalam bahasa Jawa senantiasa pikiru. Perbuatannya itu senantiasa dia pikirkan, saya melakukan ini kira-kira ada yang dirugikan enggak? Saya melakukan ini kira-kira mengganggu orang tidak, sehingga tidak sembarangan berbuat. Dan ketika melakukan amal soleh pun dia bertanya, ya Allah, jangan-jangan ini tidak diterima. Seperti Nabi Ibrahim, padahal beliau seorang nabi bersama anaknya membangun pondasi Baitullah, tetap masih mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sungguh Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah menganggap dia suci, tidak pernah aku pasti masuk surga, tidak pernah. Justru beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari nyembah berhala. Maka kita, ma'asyiral muslimin, bukan nabi, alim juga tidak, dosa banyak. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin aku musyrik, tidak mungkin aku maksiat dan keturunanku, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini saja, ma'asyiral muslimin, khutbah siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin.

لست عليهم بمسيطر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Thank you.